Melon Music. Bonang. Hidup cuma sekali, jangan kau pikir-pikir lagi. Memang masa lalu itu bisa buat kamu gila. Jika langkahmu tak tegar jadi galau.